Masih siap dihibur lagi bareng Monata selanjutnya. Saya pegangkan adik saya yang cantik sekali, ada Rere Amora. Monata. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Dan takkan